يا المنيع ودعا لنا لا ودعا له هو الحي إن شاء رب البرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini dalam Raddu Syubhat atau Menolak Syubhat. Dan menolak syubhat kali ini, kita akan mengulas syubhat-syubhat yang ada di kalangan sufi atau golongan sesat sufi. Mungkin kita sudah pernah ya mendapat materi seputar apa itu sufi, kemudian juga bagaimana pemahaman-pemahaman mereka. Nah, salah satu pemahaman mereka yang akan kita kritisi kali ini adalah wahdatul wujud. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Ibnu Arabi adalah tokoh besar sufi yang telah berjuang habis-habisan untuk menjelaskan sahihnya keyakinan wahdatul wujudnya. Ya, bahkan dalam dua kitab karyanya, yaitu Al-Futuhat Al-Makiyah dan juga Fusulul Hikam, dia menguraikan dengan sangat panjang lebar tentang argumentasi keyakinan batil wahdatul wujudnya. Dan sepanjang sejarah sufi, ya, tidak ada seorang pun sebelum dan sesudah Ibnu Arabi yang paling pandai dalam membela akidah wahdatul wujud dan juga pemahaman wahdatul wujud. Dan pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, sebenarnya apa sih akidah wahdatul wujud? Nah, pendengar, wahdatul wujud adalah keyakinan yang sangat berbahaya. Konsekuensi dari keyakinan akidah wahdatul wujud adalah bahwa semua yang disembah selain Allah adalah benar. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah benar. Karena wahdatul wujud berarti Allah itu menyatu di setiap makhluknya. Jadi Tuhan ada di mana-mana, ya, itulah wahdatul wujud. Jadi Tuhan itu ada di manusia, Tuhan juga ada di anjing, Allah juga bisa menyatu di patung-patung. Nah, sehingga ketika kita menyembah patung, ya, di situ ada Allah yang menyatu di sana, ya. Karena itulah akidah wahdatul wujud, Allah itu berada di mana-mana dan Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya di setiap makhluknya. Bahkan di kamar mandi pun ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari tuduhan-tuduhan yang batil dan berbahaya seperti itu. Yang jelas itu adalah sesat, ya. Bahkan pendengar yang berbahagia, mereka berkeyakinan bahwasannya membatasi penyembahan hanya kepada Allah semata adalah suatu kekurangan dalam hal tauhid. Ya, jadi kalau kita hanya menyembah Allah berarti kurang bertauhid. Ini kata Ibnu Arabi, ya, tokoh besar sufi. Bahkan pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, penganut wahdatul wujud dengan berterus terang mengatakan bahwasannya menyembah patung atau berhala adalah hal yang benar. Ya. Mereka menyembah patung-patung dan berhala itu pada hakikatnya menyembah Allah juga. Ini katanya. Sebab memang itu keyakinan mereka. Ya, semua yang berwujud, semua yang ada di alam semesta ini tiada lain adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benda-benda itu juga termasuk penjelmaan Allah. Allah menjelma menjadi manusia, Allah menjelma menjadi patung. Jadi yang disembah oleh manusia pun Allah, kata mereka. Patung-patung itu pun jelmaan Allah. Ini jelas sesat sekali, ya. Bahkan tercantum dalam kitab karya Ibnu Arabi dalam halaman yang ke-192. Intinya adalah Samiri yang membuat patung anak sapi yang kemudian disembah Bani Israel itu ialah perbuatannya benar, ya. Sedangkan sikap Harun alaihi salam, Nabi dan Rasul Allah itu mengingkari perbuatan Samiri justru disalahkan. Ya. Dalam hal ini kata Ibnu Arabi dalam kitabnya, ya, yang benar itu adalah Samiri, sementara Harun alaihi salam tidak mengetahui kebenaran. Oleh karena itu Harun alaihi salam mengingkari perbuatan Samiri. Ya. Itu dia, ya. Kemudian selain itu pendengar yang berbahagia, Dampak buruk dari keyakinan wahdatul wujud ini adalah anggapan bahwa semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin. Jadi, semua manusia di muka bumi ini, baik yang menyembah Allah semata atau yang menyembah patung, berhala, batu, pohon, hewan dan sebagainya adalah orang-orang yang mukmin sejati, ya. Karena pada hakikatnya mereka juga menyembah Allah. Ini kata Ibnu Arabi, pencetus keyakinan wahdatul wujud. Selanjutnya, konsekuensi dari pemahaman wahdatul wujud ini adalah keyakinan tentang wahdatul adyan, kesatuan agama. Ya. Kaum sufi penganut wahdatul wujud berkeyakinan bahwa semua agama, baik agama yang ada asal-usulnya dari wahyu kemudian dirubah-rubah, seperti agama Nasrani dan Yahudi, maupun agama yang murni, Islam, kemudian juga agama yang tidak ada sumbernya sama sekali, seperti Hindu, Buddha, dan Majusi, semuanya adalah benar. Ya. Sehingga pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pemahaman wahdatul wujud, ya, bagi mereka sama saja antara tauhid, syirik, iman, kufur, ya. Tidak ada bedanya menurut mereka. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sepanjang sejarah akidah wahdatul wujud di kalangan tasawuf atau sufi, umat Islam telah dihancurkan dan dirancukan serta disyubhatkan dengan akidah tersebut, ya. Dan mereka dengan berbagai macam sarana, ya. Di antaranya ialah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kemudian juga Fusulul Hikam dan lain-lain. Dan kitab-kitab tersebut memang syarat dengan filsafat yang berasal dari Persia dan Yunani, serta khayalan-khayalan yang mereka namakan kasyaf, ya. Tetapi kitab-kitab itu kosong dari hadis-hadis Nabi ataupun athar-athar para sahabat. Itulah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, keburukan dari akidah atau pemahaman wahdatul wujud. Demikianlah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ulasan kita tentang salah satu syubhat yang harus kita tolak, yaitu syubhat wahdatul wujud, atau yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan Tuhan ada di mana-mana. Ini sebutan yang berbahaya karena kita yakin Allah itu satu. Allah itu bersemayam di atas arasy, di singgasananya, di atas langit yang ketujuh. Dan pemahaman Allah ada di mana-mana itu sesat dan bisa melahirkan pemahaman wahdatul wujud sebagaimana yang tadi telah kita ungkap. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.